pendaku. Hey, hey, hey, yeah, yeah, yeah. Di malam hari, walaupun sendiri, sungguh enak sekali. Kopi sampai dingin, karena cuaca dingin. Pengen dipeluk, tapi gak ada yang mau meluk. Cari safe zone macam PUBG, PUBG game bukan PUBG. Udah dapet safe zone, tinggal ngopi sampai blow on. Tapi jangan banyak ngopi, nanti emak kabur lagi. Jangan nyusahin punya orang tua, gak sakit udah nyusahin aja. Yeah, yeah, yeah, yeah, udah nyusahin aja. Yeah, yeah, yeah, yeah, udah nyusahin aja. Hey.